Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Amdatul Ahkam, dan kita insyaallah di malam hari ini akan membaca hadis yang ke-61 dari urutan hadis kitab Umdatul Ahkam bab al-adzan wal iqamah. Pada pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya kita telah membaca bagaimana penjelasan para ulama seputar permasalahan-permasalahan azan, baik itu terkait dengan hukum azan itu sendiri ataupun yang terkait dengan bagaimana ucapan-ucapan para ulama tentang untuk siapa azan itu diwajibkan dan pada sholat yang bagaimana azan itu disyariatkan. Telah kita ketahui bersama bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal terkait dengan hukum azan. Ada yang menyatakan azan hukumnya fardu kifayah, dan ada yang menyatakan fardu ain, dan itu juga kita jelaskan pada masing-masingnya. Dan terkait dengan fadilah, keutamaan azan juga telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-adhan merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki keutamaan yang tidak bisa dianggap ringan. Keutamaan adhan sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya seorang muslim untuk berlomba-lomba dan juga memiliki ihtimam, kesungguhan dalam upaya mengamalkan syariat azan ini. Tentunya dipilih orang-orang yang mengumandangkan azan adalah orang-orang yang memang dia memiliki ihtimam, kesungguhan, komitmen untuk menjaga waktu-waktu sholat, dikarenakan azan dikumandangkan ketika atau setelah datangnya waktu sholat. Kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan oleh seorang muadzin adalah lantangnya suara dan keindahan. Keindahan yang dimaksud di sini adalah dia membaca atau melafadzkan azan itu tidak semata-mata pengucapan begitu saja, akan tetapi diperindah, ya, diperindah tanpa berlebih-lebihan dalam at-talhin, ya. Tanpa berlebih-lebihan dalam at-talhin, yakni mengucapkan lafaz-lafaz azan melampaui batasannya, sehingga akan mengubah makna dan juga arti dalam hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita baca hadis yang pertama dalam bab adzan ini, yang pada dasarnya hadis ini merupakan urutan dari hadis yang ke-61. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah, untuk menggenapkan bilangan adhan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzinnya, yaitu Bilal radhiyallahu an, untuk menggenapkan bilangan azan, ya, menggenapkan bilangan azan dalam rangka memberitahukan kepada mereka yang tidak hadir agar segera mendatangi masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Nah, ini juga termasuk bagian dari dalil wajibnya mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya disyariatkannya azan itu. Jika tidak wajib mendatangi masjid di saat dia tidak safar, kemudian dia juga sehat, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk mendatangi masjid, dia sebagai seorang lelaki dan balig, barakallahu fikum, maka ketika adzan berkumandang dan di dalam lafaz adzan itu diantaranya ada ajakan untuk menjalankan sholat bersama-sama di masjid, ya. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah diulangi dua kali, karena dalam lafaz adzan itu genap hayya 'alas shalah, maka di sini ada syariat wajibnya mendatangi sholat berjamaah atau wajibnya menjawab ajakan untuk sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adapun lafaz adzan yang dimaksud dengan menggenapkan adzan adalah dua-dua selain takbir yang pertama, ya. Karena di dalam riwayat yang sahih, takbir di awal, ya, takbir di awal adalah 4 kali, hitungannya genap 4 kali, ya. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terakhir adalah 1 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Bilal. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan iqamah sebagai peringatan kepada yang telah hadir, yang sudah hadir di masjid di saat itu. Ketika iqamah, Bilal menggenapkan bilangan iqamah, sehingga lafadznya diucapkan satu-satu kecuali takbir dan ucapan qad qamatis shalah. Nah, selain ucapan takbir dan ucapan qad qamatis shalah, kenapa diucapkan 2 kali? Karena jawabannya karena telah sahih bahwa kedua kalimat tadi, yakni takbir dan qad qamatis shalah, telah warid datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat tersebut diucapkan dua kali. Nah, sehingga lafaz iqamah Allahu akbar diucapkan dua kali. Setelahnya sekali-sekali. Ya. Ketika datang kalimat qad qamatis shalah diucapkan dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu juga disampaikan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam, yakni kitab Taisirul Alam, secara ringkas di sini para ulama berselisih tentang lafaz azan dan iqamah. Nah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah berpendapat bolehnya mengumandangkan seluruh lafaz azan maupun iqamah yang tersebut dalam hadis. Ya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah memilih azan dan iqamahnya Bilal radhiyallahu anhu. Nah, azannya Bilal adalah 15 kalimat. Azannya Bilal yang warid dari riwayat Bilal radhiyallahu an adalah ada 15 kalimat. Di antaranya 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali takbir. Nah, kemudian 4 kali tasyahud, yakni 4 kali mengucapkan syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 4 kali. Nah, kemudian 4 kali hayya ala. 4 kali kalimat hayya ala. Yani hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala al falah, hayya ala al falah. 4 kali. Nah, kemudian 2 kali takbir dan 1 kali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini azannya Bilal, ada 15 kalimat. Adapun iqamahnya Bilal radhiyallahu an berjumlah 11 kalimat. Di antaranya 2 kali takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian 2 kali tasyahud, yakni syahadatain. Ya. Syahadat Allah ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu 2 kali hayya 'alat. 2 kali hayya 'alat, ini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian 2 kali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Takbir 2 kali, la Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian terakhir sekali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adalah azan dan iqamahnya Bilal radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian qala Syekh Al-Bassam rahimahullah, lafaz yang seperti ini, lafaz yang seperti ini adalah lafaz yang dipilih oleh Al-Hanafiyah Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, dan mayoritas para ulama. Nah, kata Syekh, wa ila hadhihi sifah dhahabat al-Hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wa jumhurul ulama. Ini yang dipilih oleh barakallahu fikum mayoritas para ulama. Ikhwani fid din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil tentang hal ini? Ya. Apa dalil tentang dalil ini? Yani mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an tentang sifatul adzan wal iqamah. Dengan sifat inilah ahlu Makkah dan kaum muslimin di saat itu mengamalkannya, baik di musim haji maupun di luar musim haji. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajmain yang mengingkarinya. Nah, adzan Bilal yang telah kita bahas tadi, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Barakallahu fikum. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah dan juga Abu Yusuf dan sebagian ulama berpendapat takbir ketika azan adalah dua kali. Ya. Takbir ketika azan adalah dua kali. Ini pendapat Al-Imam Malik. Mereka berdalil dengan sebagian riwayat. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Zaid dan azannya sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu an. Ya. Dari hadis Anas, umira Bilalun ayyashfa'al adzan. Bilal diperintah untuk menggenapkan azan. Nah. Tentunya perbedaan riwayat atau perbedaan kaifiyatul adzan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatas itu merupakan hadis yang sahih, maka seluruh cara tersebut adalah dibolehkan. Ya. Seluruh cara tersebut dibolehkan, namun ya, barakallahu fikum, tentunya kita juga harus melihat keadaan masyarakat ya. Apakah ketika sunnah yang ada pada al-adzan dan juga iqamah ini yang berbeda dari keumuman masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat ya, ataukah justru nanti ketika seorang mengamalkannya akan terjadi keributan ya, karena asingnya dan jauhnya kaum muslimin dari pembahasan-pembahasan seputar yang demikian. Mereka tidak mengetahui mungkin khilaf para ulama terkait dengan al-adzan wal iqamah atau banyaknya kaifiyah al-adzan yang diriwayatkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini menjadikan kita kaum muslimin harus pandai-pandainya untuk menempatkan apakah sunnah ya, yang terdapat dalam adzan ini bisa kita terapkan, bisa diterima oleh masyarakat ya, dalam keadaan masyarakat jauh dari bimbingan ilmu, ataukah kita mencukupkan apa yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat kita kaum muslimin. Maka tentunya kita menggunakan salah satu kaidah di dalam agama Islam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, mengutamakan, mengedepankan sesuatu yang akan memunculkan kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan seorang ingin mengejar sebuah kemaslahatan. Sehingga jangan sampai kita mengamalkan salah satu kaifiyatul adzan yang ternyata kaifiyah ini tidak dikenal di masyarakat muslim di lingkungannya, sehingga ketika dia amalkan akan berpotensi, dikhawatirkan berpotensi untuk memunculkan kericuhan dalam masyarakat, maka hendaknya dihindari. Dan ini diantara kaidah dalam agama Islam, dan ini diantara bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kaum muslimin menjadi fobia, menjadi fobia terhadap Islam itu sendiri. Jangan sampai kaum muslimin menganggap bahwasannya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang baru, ya, perkara yang baru yang sebelumnya tidak didapati di tengah kaum muslimin. Sehingga banyak terjadi di daerah-daerah, ya, di daerah-daerah terjadi beberapa aksi atau reaksi masyarakat yang tidak terima ketika mereka menemukan sebuah perbedaan yang menurut mereka tidak wajar. Maka yang seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat selama sunnah itu bisa ditunda sampai masyarakat mengerti, maka sebaiknya untuk kita hindari. Wallahu alam bisawab. Kecuali jika masyarakat sudah mendapatkan pengajaran, ya, mendapatkan pengajaran, pengetahuan tentang hal ini, maka boleh bagi kita untuk mengamalkannya. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan di sini juga disebutkan dalam pembahasan di sini, ya, bahwasanya wakhtalafu fi tarji'il adzan, para ulama juga berselisih dalam masalah tarji' al adzan. Apa yang dimaksud dengan at tarji', ayyaqulal muadzinu at tasyahud khafidan bihi sautuhu thumma yu'iduhu rafi'an sautuhu, ya, rafi'an sautahu. Nah, yakni seorang muadzin terkait dengan tarji, ketika mengucapkan tasyahud, ya, tasyahud yang dimaksud di sini adalah ucapan dua kalimat syahadat pada adzan, itu 4 kali sebenarnya. Selain ada tarji, itu 4 kali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Ini yang tanpa tarji. Adapun dengan tarji, ya. Tarji yang dimaksud di sini adalah seorang muadzin mengucapkan tasyahud tadi, ya, pertama dengan pelan, lalu dia ulangi lagi untuk kedua kalinya dengan suara yang lantang, ya. Sehingga total jumlah tasyahud ketika seorang muadzin mengamalkan tarji adalah 8, ya, 8 tasyahud. Jadi contohnya azan dengan menggunakan tarji', atau kita contohkan azan tanpa menggunakan tarji', ya. Yang pertama, muadzin mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, misalnya, ya. Ini yang tanpa tarji', asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, seterusnya sampai akhir. Ini tanpa tarji'. Sekarang dengan tarji'. Tarji', ya, ada pengulangan. Tapi yang pertama dia baca dengan pelan. Setelah membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dibaca pelan tasyahudnya. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibaca dengan lantang. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir. Ya, seperti biasa sampai akhir. Jadi ada pengulangan bacaan tasyahud yang pertama dibaca dengan pelan, diulang yang kedua kalinya dibaca dengan lantang. Ini yang dimaksud dengan at-tarji'. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, ya. Fadhahabat al-malikiyatu wasyafi'iyatu ila istihbabihi. Ya. Para ulama yang bermadhab Maliki dan juga yang bermadhab Syafi'i berpendapat hukumnya mustahab, disukai seorang untuk mengumandangkan azan dengan at-tarji', ya. Wa huwa 'amalun ahli al-Hijaz, dan ini adalah salah satu, ya, kaifiyah yang diamalkan oleh ahli al-Hijaz, yakni para penduduk Mekah dan Madinah. Akhdan bi hadithi Abi Mahdhurah, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqanahu iyyahu fi Makkah. Ya. Hal ini mereka berpendapat, ya, bahwa dalilnya adalah diambil dari hadis Abu Mahdhurah yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abi Mahdhurah adzan ketika berada di Mekah, yakni Nabi mengajarkan at-tarji', ada at-tarji' di situ. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun para ulama dari madhab Hanafi, yakni Al-Hanafiyah, berpendapat tidak disunnahkan, ya, berhujjah dengan zahir hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya. Dari apa? Madhab Hanafiyah. Adapun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, barakallahu fik, yujizul amrain, membolehkan dua-duanya, ya, membolehkan dua-duanya. Lakinnahu yakhtar adzan Bilal, kan, tetapi beliau memilih adzannya Bilal radhiyallahu an. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar, dhahabat Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna dhalika min al-ikhtilafil mubah, fa inna rub'un aw rajja'a aw thanna al-adhan ma ifradil iqamah aw thannaha ma'ahu aw thanna al-alfaz kullaha fa innahu jaiz. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kedua-duanya boleh dilakukan, tetapi beliau memilih adzannya Bilal radhiyallahu an. Kata Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa Al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawi, Daud dan Ibnu Jarir rahimahumullah berpendapat perselisihan dalam masalah yang seperti ini, boleh-boleh saja ada yang melakukan tarji' ataupun tidak, ya, pakai adzannya Bilal ataukah adzannya Abi Mahdhurah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, silahkan, semua boleh diamalkan. Nah, jika menghendaki adzan dengan bilangan 4-4, silahkan. Adzan dengan 2-2, tafadhal. Nah, sementara iqamah adalah dengan satu atau dua lafad di dalamnya, ya. Satu lafad, ada dua di situ, yakni ucapan apa? Takbir dan qad qamatish shalah. Semuanya boleh diamalkan dalam masalah ini. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya Khilaf yang demikian adalah khilafut tanawwu, perselisihan dari bermacam-macamnya amaliyah, kaifiyah ibadah yang diajarkan atau dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bisa diamalkan. Adapun para thalabatul ilmi, ketika dia ingin agar ilmunya bisa tetap bertahan, agar ilmu yang telah dia pelajari ya tetap dia ingat, hendaknya dia mengamalkan semuanya. Ya, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat ketika kaifiyah tata cara adzan itu tidak umum di masyarakat, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita gegabah. Karena masalah-masalah yang demikian, terlebih lagi kita as-salafiyin, ya, terlebih lagi kita as-salafiyin yang mayoritasnya dianggap asing oleh masyarakat dari apa yang kita amalkan, hendaknya kita bersabar. Jangan kita kemudian gegabah, oh ini sunnah Rasul, ini diamalkan, ini kan baik, ya. Ketika ada reaksi dari masyarakat, ya itulah ujian, ya, kita harus hadapi. Bukan demikian. Seorang salafi dia harus bisa menempatkan, bisa melihat, ya, pas tidak amalan ini diamalkan ataukah ditunda, ya. Nah, Nabi SAW saja dia menunda, ya, tidak langsung merubah bentuk Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim dan juga Ismail, ya, tapi Nabi SAW mendiamkan, ya, ada keinginan untuk merubahnya sampai Rasulullah meninggal belum sempat dirubah oleh Nabi SAW, dijadikan ke bentuk awal bangunan Ka'bah itu sebagaimana dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Maka dari itu dalam riwayat ini diambil sebuah faidah oleh para ulama. Barakallahu fikum, hendaknya seorang bisa melihat keadaan, bukan berarti kemudian setiap apa yang kita ketahui dari kebaikan kemudian bisa diamalkan tanpa kita melihat keadaan dan situasi terlebih dahulu. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membaca faidah yang terdapat dalam hadis yang ke-61 ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.